saya sekali. Sebuah hati sudah tak marah lagi. Tertawa, sebuah hati sudah hilang marahnya. Yale, yale, yale, yale, yale, yale. Bila dia marah hatiku susah. Apa yang kulakukan hai serba salah. Hidup sehari-hari tak bergairah. Rasanya dunia tak lagi ceria. Yale, yale, yale, yale, yale, yale. Hatiku senang bahagia sekali. Sebuah hati sudah tak marah lagi. Yale.